بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Taisir Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan, yang dimana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sebagian dari apa yang disampaikan oleh al-imam al-allamah al-usuli al-mufassir Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah terkait dengan firman Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kalian katakan terhadap mereka-mereka yang terbunuh dalam jihad itu mereka mati, bahkan kata Allah mereka itu hidup, diberikan rizki di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit murajaah, pada pertemuan yang lalu telah kami sampaikan definisi daripada al-jihad. Nah, siapa yang bisa menjelaskan arti jihad secara bahasa? Nah, Sufyan, secara bahasa. Nah, al-jihad lughatan. Mengerahkan seluruh kemampuan. Nah, secara istilah midi, musuh-musuh Islam dari orang-orang kafir, ya, dari orang-orang kafir dan juga apa? Nah, siapa yang bisa melanjutkan? Dan mudafaatihim. Apa maknanya mudafaah? Yaitu membela diri dari mereka ketika kita diserang. Thayyib. Pada pertemuan yang lalu sekian ayat, ya, selain ayat yang kita baca, ya, di antaranya naam dalil dari syariat jihad. Naam, andaman hani, man hani? Hat. Dalilnya. Dalil dari Al-Quran. Iban, mana Iban? Hat. Subhanallah. Ya ikhwan, ayuhat talabah, perlu kita ketahui bahwasanya talabul ilm, begitu juga dakwah ilallah, adalah merupakan sebuah amanah. Ya, sebuah amanah. Seorang da'i tidak akan menjadi seorang da'i kecuali dia yuhsin at-talab. Dia memperbaiki apa? Memperbaiki cara dia di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Dan ini adalah amanah yang kelak akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. La tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Yaitu dua kaki seorang hamba ini tidak akan beranjak sampai dia akan ditanya an umrihi fima afna. Jadi berikan umur untuk apa? Ya, apakah untuk hal-hal yang bermanfaat atau yang sia-sia? Ya, dicatat, apakah untuk yang bermanfaat atau yang sia-sia. Begitu juga an ilmihi fima fa'ala bih. Ya, ilmu yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang diberikan kepada kita daripada tafaqquh fid din, fima fa'ala bih, apa yang kita lakukan. Ya. Begitu juga apa yang kita amalkan. Ini adalah sebuah amanah yang kita mau tidak mau harus menerima. Ya, kita mau tidak mau harus menerima amanah ini. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan. Ya, jalannya surga adalah belajar. Ya, jalannya surga adalah belajar. Kemudian jalannya seseorang di dalam beramal adalah dengan ilmu. Ya, dengan apa? Dengan ilmu. Dan kita dituntut untuk beramal. Ya, dituntut untuk beramal. Para khatib sering mengingatkan, ya, takwa, takwa, takwa dan takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah al-amal. Beramal dengan ilmu. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyitempel, dipatenkan bahwasanya mereka-mereka yang beruntung adalah yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh dengan ilmunya, yang bertawasi bilhaq dan bertawasi bisabar. Ya. Maka ahsin, perbaiki cara kita di dalam menuntut ilmu. Bukan hanya sekedar kita datang dan duduk di majelis. Terkhusus mereka-mereka yang datang untuk belajar. Ya, mereka datang untuk belajar mencari ilmu dari yang kecil sampai yang terbesar. Seperti antum-antum yang ada di sini, para talabah, santri, secara apa? Secara khusus. Orang tua antum menitipkan kepada kita untuk dididik, untuk belajar dari yang terkecil daripada ilmu sampai yang terbesar. Fa ahsinu talab. Ya. Perbaiki cara belajar antum. Hindari dari kita hal-hal yang dapat menghalangi kita daripada ilmu. Ya. Sering kami sampaikan, sering kami ingatkan. Perkara yang sia-sia termasuk. Termasuk apa? Awa'iqut talab. Yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu. Begitu juga pilah-pilih ustaz. Ya, termasuk hal yang menghalangi seseorang di dalam mendapatkan ilmu. Hati-hati, ya. Ketika amanah ini tidak antum pegang, akan tiba saatnya kehancuran. Allah telah memberikan amanah kepada kita dan diambil oleh manusia. Wa hamalahal insan. Ya. Manusia mengambilnya, mengembannya. Innahu kana zaluman jahula. Demikian manusia ini zalim dan jahil. Artinya kita harus memegang amanah tersebut. Jika tidak, Nabi SAW memberikan peringatan, idza dhuyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Tunggu saatnya. Ya. Tidak akan barokah hidup kita ketika amanah ini sudah tidak digubris. Ya. Termasuk amanah tersebut adalah tafaqquh fiddin. Belajar ilmu. Belajar untuk menyampaikan. Karena ini jalan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, kita beramal dengan ilmu, kemudian setelahnya kita sampaikan kepada manusia. Ya. Jangan pernah kita katakan, oh enggak, saya cukup belajar saja. Ya. Lah, ketika Anda sudah belajar, diwajibkan untuk Anda beramal. Setelah itu diwajibkan untuk Anda untuk menyampaikan ilmu. Bagaimanapun caranya, ya. Butuh apa? Butuh pengorbanan. Pengorbanan di dalam belajar, pengorbanan di dalam beramal, pengorbanan di dalam menyampaikan ilmu atau yang disebut dengan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala atas ilmu yang kita miliki. Dan ini bukanlah sesuatu yang kita minta. Kita mencukupkan, kita belajar dan beramal. Namun di luar itu, ketika memang tiba saatnya untuk kita menyampaikan, ya, maka kita sampaikan. Butuh pengorbanan, semuanya butuh pengorbanan. Oleh karenanya, Syekhul Islam Muhammad An-Najdi rahimahullah, beliau menyatakan, setelah menyatakan al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, kemudian yang kedua kata beliau al-amalu bih, ya, beramal dengan ilmu, ya. Kemudian yang ketiga ad-da'watu ilai, berdakwah dengan ilmu. Yang terakhir kata beliau as-sabru 'alal adza fihi, bersabar atas kesulitan, atas gangguan, atas godaan. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam beramal, sabar dalam menyampaikan ilmu. Subhanallah ya ikhwan, ya. Kalau kita mau kembali dahulu kita menyaksikan, ya, beberapa para penuntut ilmu, bahkan beberapa masyayikh di zaman itu, kita melihat, ya, masyayikh di zaman itu mengeluarkan uang dari kantongnya pribadi, ya, dari apa? Dari kantongnya pribadi untuk apa? Untuk mereka berjalan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan, ya. Bahkan tidak sampai di situ. Sebagian mereka mengeluarkan untuk santri-santrinya. Ya, mengeluarkan untuk apa? Untuk santri-santrinya. Dalam keadaan mereka ini miskin, ya. Jadi hidup ini butuh pengorbanan. Kehidupan beragama kita, kehidupan dunia kita pun juga butuh pengorbanan. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Karena kita akan ditanya an umrihi. Dari umurnya, apa yang ia lakukan? Ketika antum dikasih kesempatan untuk belajar, apa yang antum pelajari? Demi Allah, ya, sebagian thalabatul ilm dahulu, ketika mereka menyampaikan ilmu dalam sebuah majelis, tidak akan mereka lanjutkan sebelum majelis sebelumnya difahami betul-betul. Bahkan sebagian mereka, ketika dibuka kitab, disampaikan pertanyaan, kemudian yang mendengar ilmu tadi tidak bisa menjawabnya, ditutup kitabnya. Ya. Ditutup kitabnya. Maka jangan kita merasa nyaman ketika ada dars kemudian tidak ada apa namanya, tidak ada pertanyaan atau tidak ada murojaah. Ya, antum dituntut selalu siap. Apa yang antum pelajari? Karena antum masa-masa talab, masa-masa belajar. Kemarin kita belajar, besok kita harus paham. Artinya kita pelajari, kita harus paham. Jangan keluar dari majelis sampai kita paham. Tidak paham ketika ada, tanyakan. Tanyakan kepada kakak kelas, tanyakan kepada musyrifin, atau mungkin tanyakan kepada ustadz yang mengajar. Tadi maksudnya apa? Ditanyakan. Sehingga nanti ketika ditanya, kita faham. Ya. Kita faham. Ya. Baru berapa hari, ya artinya mungkin sebelum Idul Adha kita terakhir membaca kitab ini. Ya. Kalau kita turut merasakan perjuangan seorang mudarris ya di dalam mendapatkan sebuah fawaid, maka kita tidak akan menyia-nyiakan. Ya, rasakan, dan kelak antum akan merasakan. Tidak semerta-merta seorang ustadz, seorang guru ya duduk buka kitab kemudian disampaikan begitu saja. Butuh proses. Bahkan terkadang proses itu memakan waktu yang amat sangat lama. Bahkan proses itu dengan sekian perjuangan. Ya. Rasakan sulitnya mereka dalam tafaqquh fiddin, dalam menuntut ilmu. Sehingga kita rasakan betul bahwasanya sulitnya seseorang dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya dikatakan barang siapa yang tidak merasakan pahitnya talab, dia tidak akan merasakan manisnya. Tayyib, kembali lagi kepada pembahasan kita. Nah, ayat masih belum bisa dijawab. La yastawi. Siapa yang bisa melanjutkan? Hah? La yastawi. Nah, tidak akan sama kata Allah mereka-mereka yang duduk dari orang-orang yang beriman, yang mereka tidak berjihad, dengan mereka yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya. Namun sekali lagi kata Allah, kullan wa'adallahu al-husna, masing-masing Allah janjikan kepada mereka surga. Artinya tidak setiap mukmin itu berjihad, ya. Ada di antara mereka yang berjihad, ada yang di antara mereka yang duduk ya, mengamalkan ilmunya, mengamalkan apa yang mereka pelajari. Nah, namun ada pada beberapa keadaan yang memang harus mau tidak mau turun ke medan perang ya. Sebutkan. Yang pertama Andaman. Yang pertama ketika diserang oleh musuh ya. Ketika di satu daerah diserang oleh orang-orang kafir, mau tidak mau ya, ketika kita dikepung harus melawan ya, gugur, maka matinya adalah mati syahid ya. Kemudian ketika memang berada di medan perang ya, berada di medan perang. Dan keadaan yang ketiga ketika penguasa meminta kita untuk berjihad, diperintahkan oleh imam, pemimpin ya, penguasa yang sah kaum muslimin. Maka pada keadaan itu wajib bagi mereka untuk berjihad. Baik. Selanjutnya qala, setelah Al-Imam Syadzi rahimahullah menjelaskan bahwasanya ketika Allah memerintahkan kita untuk beristianah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya di antara perkara yang memang butuh kita untuk bersabar ya, adalah al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah min afdal at-ta'at al-badaniyah, termasuk ketaatan yang mulia, bahkan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa minal ma'lum annal mahbuba la yatrukuhu al-aqil illa li mahbubin a'la minhu wa a'zam. Kemudian beliau menyatakan, di antara perkara yang sudah diketahui, bahwasanya sesuatu yang dicintai itu tidak akan ditinggalkan oleh seseorang yang berakal. Artinya ketika kita senang terhadap sesuatu dan nyaman dengannya, dia tidak akan meninggalkan sesuatu tersebut. Ini adalah keadaan manusia, fitrah mereka seperti ini. Ya. Kecuali dia akan tinggalkan untuk sesuatu yang lebih ia cintai dan lebih agung daripadanya. Qala fa akhbara ta'ala, maka Allah memberitakan itu dalam ayat ini, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah, yaitu Allah memberitakan bahwasanya yang terbunuh di jalan Allah mereka ini tidak mati, bahkan mereka hidup, akan tetapi kalian tidak merasakannya. Maka diberitakan anna man qutila fi sabilillah bi an qatala fi sabilillah li takuna kalimatullahi al-ulya, barang siapa yang terbunuh di jalan Allah, gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan dia berperang di jalan Allah dengan sebuah tujuan yang mulia, yaitu agar kalimat Allah adalah yang tertinggi. Islam adalah agama yang paling benar. Islam adalah agama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan tujuan tersebut. Wa dinuhu zahir, dan agamanya pun nampak. La li ghairi dhalik minal aghrad, yaitu dengan tujuan kalimat Allah yang tertinggi, dengan tujuan agar Islam ini nampak di muka bumi ini, tidak ada tujuan yang lain. Fa innahu lam yafuthul hayat al mahbubah, maka jika demikian keadaannya, dia tidak akan kehilangan kehidupan yang ia cintai, ya, kehidupan yang dicintai, kehidupan yang indah, kehidupan yang lebih afdal daripada kehidupan-kehidupan yang lain. Bal hasala lahu hayat a'zam wa akmal mimma tadhunnun wa tahsabun, bahkan dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih agung, kehidupan yang lebih sempurna dari apa yang kalian kira dan apa yang kalian sangka, yaitu mereka yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan yang disebutkan tadi, bukan karena tujuan asobiyah, bukan karena tujuan menganggap pendapatnya adalah yang paling tinggi, paling benar. Ini adalah hawa nafsu. Bukan dengan tujuan karena keluarganya, ya, dilukai misalnya, karena kelompok-kelompok tertentu, saya akan membela kelompok ini, ya. Apalagi karena hanya sebab permainan bola, ya. Permainan bola, menyatakan mati, saya matinya mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah asasnya, dasarnya adalah jahil. Ya, mati syahid adalah mati yang dia tujukan dalam sebuah perjuangannya karena Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menampakkan Islam adalah agama yang paling benar. Maka mereka yang disebut dengan apa? Dengan asyuhada. Qala fasyuhada, ya, mereka orang-orang yang mati syahid, ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan keadaan mereka yang mati syahid ini, hidup di sisi Rabb mereka, ya. Bukan hanya hidup, mereka pun diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun membenarkan sebagaimana apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala farihina bima atahum Allah min fadlih. Tidak hanya berhenti di situ, mereka pun bergembira. Ya, mereka pun bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dari keutamaannya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka pun menerima kabar gembira, ya, dengan orang-orang yang belum mengikuti mereka, yang ada di belakang mereka, seraya mereka menyatakan alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan pernah takut, ya. Jangan pernah takut, jangan pernah bersedih, ya. Karena mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, bal ahya 'inda rabbihim turzaqun, ya. Yurzaqun. Mereka hidup di sisi Rabb-nya, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa istabshirun bi ni'matin min Allah wa fadlin. Maka mereka pun mendapatkan kabar gembira dengan nikmat-nikmat yang datangnya dari Allah dan keutamaan. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah dengan menerapkan keimanannya, dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, baik itu jihad di jalan Allah ataupun berjihad dengan penanya, berjihad dengan lisannya, berjihad dengan ilmunya. Itu semua adalah bentuk dan bagian daripada jihad fi sabilillah. Apapun yang kita lakukan ketika itu adalah demi meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua disebut jihad fi sabilillah. Tidak harus berperang, ya, tidak harus berada di medan perang, namun mereka yang berada di mimbar-mimbar, mereka yang berada di majelis-majelis ilmu, kemudian setelahnya mereka berusaha menjelaskan kepada umat dengan lisannya, berusaha menjelaskan kepada umat dengan penanya, maka mereka pun termasuk mujahidin. Mereka termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya tidak semua, ya, ketika diwajibkan berjihad untuk lari ke medan perang, ya. Tidak semuanya mereka yang diwajibkan berjihad kemudian semua mereka pergi ke medan perang. Jelaskan jika, ya, ada di antara kalian kelompok, ya, ta'ifah yatafaqahu fid-din, mereka mempelajari ilmu agama, liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk mengingatkan kaumnya ketika mereka kembali. Artinya tidak semua diwajibkan untuk berjihad dengan pedangnya, ya. Di sana ada jihad yang sifatnya dengan pena, dengan hujjah dan juga burhan. Qala fa hal a'zam min hadhihi al-haya al-mutadhamminah lil-qurb min Allah taala. Maka beliau pun menyatakan, apakah ada yang lebih agung dari kehidupan ini yang terdapat padanya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa tamattu'ihim bi rizqihi al-badani min al-ma'kulat wal-mashrubat al-ladhidha war-rizq ar-ruhi wa huwa al-farah wal-istibshar wa zawal kull khawfin wa huznin wa hadhihi hayatun barzakhiyyah akmal min al-hayati ad-dunya. Kata beliau, bertamattu' dengan rizki badani secara zahir. Kita pun menerima apa yang diberitakan Allah. Bahkan telah lalu kami sampaikan arwahnya mujahidin diberitakan oleh Nabi SAW berada pada burung yang berwarna hijau dan mereka pun memakan dari pohon-pohonan yang ada di surga. Bahkan dikatakan mereka bergantungan di bawah arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun membenarkan sebagaimana apa yang diberitakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bahkan di sini beliau menjelaskan mereka menikmati rizki secara badani, secara langsung, daripada makanan, daripada minuman yang nikmat, yang lezat. Begitu juga mereka mendapatkan rizki secara rohani, yaitu kegembiraan, menerima kabar gembira karena mereka berada bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian kata beliau, zawal kulla khaufin, hilang semua rasa takut. Alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Begitu juga hilang rasa sedih yang sebelumnya mereka pun lari dari jihad ini, ya. Lari dari peperangan tersebut karena memang perkara tersebut adalah perkara yang syak, perkara yang berat bagi seseorang, karena terdapat padanya pencucuran darah, terdapat padanya kematian dan lain sebagainya. Namun ketika mereka rasakan dengan nikmat-nikmat tersebut, maka mereka pun akan hilang kesedihan dan akan hilang rasa takut daripada mereka. Inilah kehidupan barzakhiyah, ya, kehidupan yang ada di alam barzakh bagi mereka al-mujahidin. Akmal, lebih sempurna daripada kehidupan dunia. Balqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna arwah asy-syuhada fi ajwaf at-tuyur khadir taridu anharul jannah. Sebagaimana telah lalu bahwasanya Nabi SAW memberitakan mereka arwah-arwahnya orang yang mati syahid berada di burung-burung yang berwarna hijau yang berada di sungai-sungai surga, dan ta'kul min thimariha, dan makan burung-burung tersebut dari buah-buahan surga. Wa ta'wi ila qanadil mu'allaqah bil arsy, maka burung-burung tersebut pun tinggal, ya, dan bergantungan atau kembali ke rumah-rumah mereka yang bergantungan di arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ini kita terima sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena konsekuensi daripada syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, adalah membenarkan atas apa yang diberitakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Qala wa fi hadhihi al-ayah, kemudian pada ayat yang mulia ini, a'zamu hath 'ala al-jihad, adalah terdapat padanya motivasi yang agung untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, wa mulazamatu sabri 'alaihi, dan untuk kita senantiasa bersabar pada sebuah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah lalu bahwasanya jihad di sini bukan hanya jihad dengan pedang atau dengan senjata saja, namun termasuk bagian daripada jihad adalah dengan ilmu dan menyampaikan hujjah-hujjah kepada mereka yang membutuhkan ilmu dan membutuhkan hujjah-hujjah Allah subhanahu wa ta'ala. Falau sya'ar al-ibad bima lil maqtulina fi sabilillah min ath-thawab lam yatakhallaf anhu ahad. Jikalau, kata beliau, hamba-hamba Allah yang terbunuh di jalan Allah, mereka merasakan pahala-pahala yang didapat, maka tidak akan ada seorang pun yang mundur, tidak ada seorang pun yang lari dari perjuangan, dari jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya sekali lagi dengan aturan-aturan, dengan apa yang dijelaskan di dalam syariat kita, baik dari Al-Quran maupun daripada As-Sunnah, dan itu semua telah kami sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Walakin adamul ilm al-yaqini ad-dam huwa alladhi fatara al-azaim. Akan tetapi ya, kejahilan, kebodohan yang sempurna, ya bodoh yang sempurna, artinya betul-betul bodoh, ini yang menyebabkan seseorang ini futur, seseorang ini hilang niatnya, luntur niatnya ya, di dalam beragama. Itulah yang menyebabkan mereka lari. Wazada naum an-na'im, yang kemudian akan semakin seseorang ini semangat untuk tidur ya, artinya tidak mau beramal ya. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya banyaknya tidur ini akan memadharatkan ya, akan apa, akan memadharatkan. Oleh karenanya ketika kita kembali kepada beberapa dalil, contohnya di antaranya Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan tentang kaum munafikin, idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika mereka salat mereka pun malas dalam salatnya. Dan di antara sebab yang akan mendatangkan rasa malas pada diri seseorang adalah apa? Kathratun naum, banyaknya tidur. Ya, ini bisa dirasakan semuanya. Semakin dia banyak tidur, maka semakin malas pula dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doanya, Rasulullah berdoa, dan ini adalah hakikatnya pelajaran bagi kita untuk kita berdoa dengan doa tersebut, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn, aku berlindung kepadamu dari gundah gulana dan kesedihan, wal ajzi wal kasal, dan dari rasa lemah dan juga malas ya, rasa lemah dan juga malas. Di antara ikonnya orang yang malas adalah apa? Banyaknya tidur ya, banyaknya tidur. Hati-hati ya, jangan kita merasa senang dan merasa bangga dengan sifat tersebut. Memang hukum asalnya manusia butuh tidur, tapi kalau lebih daripada batasnya, ini yang berbahaya. Oleh karenanya disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang meninggalkan ibadahnya dan dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mazala naiman, orang tersebut terus dalam keadaan tidurnya, hatta asbaha, sampai pagi hari ya, sampai pagi hari, maqama ila shalah, dia pun enggan dan malas untuk melaksanakan salat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala syaitan fi udhunih, maka orang tersebut syaitan telah mengencingi telinganya ya. Hati-hati talabah ya, ini sekaligus peringatan ketika sudah dibanguni oleh musyrifin, jangan sampai kita menunda-nunda, langsung kita berdoa, langsung berdoa dan langsung berdiri. Jangan nanti masih tidur lagi, jatuh lagi. Ah, ini sebab ya. Sebab, dan ini menunjukkan syaitan telah mengencingi telinga antum. Ya, hati-hati. Banyak tidur ya. Ketika itu datang dari diri kita, ikhtiaron, maknanya ikhtiaron yaitu pilihan kita. Kita senang dengan perkara tersebut, hal ini akan mendatangkan balaya, akan mendatangkan musibah yang besar, akan mendatangkan kerusakan. Oleh karenanya Al-Imam Fudhail Ibn Iyad rahimahullah, beliau menyatakan khaslatan, dua perkara yang akan taksianil qalb, akan membuat hati seseorang itu keras ya. Dua perkara yang akan membuat hati seseorang itu keras, yang pertama kata beliau kasratun naum, banyak tidur. Kemudian yang kedua al-akil, banyak makan. Banyak tidur yang pertama, yang kedua banyak apa? Banyak makan. Al-hadar al-hadar, seharusnya kita peringatkan dari dua perkara ini. Begitu juga al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyatakan kasratun naum yumitul qalb, banyak tidur ini membuat hati seseorang ini mati. wa yuskil al badan, dan membuat badan seseorang ini lemah, berat ya. Membuat badan seseorang berat. Kemudian wa yudhayyi'il waqt, akan membuat waktu kita sia-sia, habis begitu saja. Wa yurithu kasratul ghaflah, dan akan menyebabkan seseorang ini semakin banyak dia lalai dan lupa. Wa yurithul kasal, dan akan membuat seseorang ini semakin malas. Ya, maka hendaklah kita perhatikan, hendaklah kita peringatkan diri kita dari penyakit ini. Di sisi yang lain, ya, di sisi yang lain, Nabi kita alaihi salatu wassalam berdoa terkhusus mereka-mereka yang tidak mau bangun di waktu subuh. Ya, barokah ada pada waktu tersebut. Mereka di waktu-waktu itu, ya, bahkan sebelum subuh, ciri-ciri ahlul jannah mereka bahwa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu menjelang subuh itulah mereka senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi kita SAW berdoa, Allahumma barik li ummati, ya Allah berikanlah barakah kepada umatku, fi bukuriha, di waktu paginya. Ini doa Nabi kita alaihi salatu wassalam. Namun sekali lagi, perkara tersebut bukanlah perkara yang haram, namun ketika banyak dilakukan akan membuat hati mereka mati, akan membuat hati mereka semakin malas, dan akibatnya mereka akan meninggalkan banyak kewajiban. Maka hindarkan dari kita sebab-sebab yang akan membuat kita demikian. Di antaranya, ya, kita bermudah-mudahan terhadap perkara-perkara yang mubah, yaitu banyak makan contohnya. Ya, banyak makan akan membuat seseorang malas. Oleh karenanya agama kita memberikan kepada kita peringatan, ya, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah dan jangan kalian melampaui batas, ya. Begitu juga, nah, di antara sebabnya, ya, banyak kita meninggalkan berteman dengan orang-orang yang baik. Artinya orang-orang yang jelek, ya, ketika pada kehidupannya dia akan mengajak kita untuk begadang, yang kemudian setelahnya kita meninggalkan kewajiban kita sholat subuh. Ini bukti bahwasanya teman kita yang semangat untuk perkara tersebut, dia adalah teman yang tidak baik. Carilah teman-teman yang baik. Maka dengan itu biiznillah Allah akan mudahkan kita untuk senantiasa bisa bangun di pagi hari, beristighfar sebelum waktu subuh, kemudian melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah, memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sebab, ya, yang menyebabkan kita semakin senang dengan tidur tersebut adalah jarangnya kita mengingat mati dan mengingat akhirat. Ya, jarangnya kita mengingat mati dan mengingat akhirat. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan orang yang aqyas, orang yang paling cerdas itu kata Nabi, mereka aktsaruhum lil mauti dzikra wa lima ba'dahu istidadan. Mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri setelah mereka mengingat kematian tersebut. Ya, ini di antara sebab seseorang akan dijauhkan dari apa? Dari penyakit-penyakit tersebut. Fa ala kulli hal, ya, masih banyak lagi di antara sebab-sebabnya. Ala kulli hal, setidaknya kita tahu beberapa poin yang bisa kita jadikan sehingga kita semakin diberikan semangat oleh Allah untuk senantiasa mengurangi tidur kita, karena yang demikian ini akan mematikan hati. Qala wa afat al-ujur al-azimah, dan semakin dia akan kehilangan pahala-pahala yang besar, wal ghanaim, dan juga ghanimah, harta-harta, itu kesempatan pahala yang besar. Lam lima la yakunu kadzalik. Wallahu ta'ala qad ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Maka semakin mereka banyak tidur, mereka akan ketinggalan pahala-pahala yang besar, mereka akan kehilangan harta-harta rampasan. Kemudian bagaimana tidak demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya daripada orang-orang yang beriman dengan diri mereka dan harta mereka bi anna lahum jannah. Allah membeli, dibayar oleh Allah dengan apa? Dengan surga bagi mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah. Fayaqtulun, mereka pun akan memerangi, mereka pun akan mungkin menggugurkan orang-orang kafir, dan juga mereka akan gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah masuk waktu azan Isya. Azan dulu. Setelah azan kita lanjutkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Tafadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bahwasanya beliau menjelaskan karena kejahilan maka manusia pun semakin kehilangan niatnya, semakin lemah keinginannya. Mereka pun yang senang untuk tidur, ya, artinya tidak mau beramal, malas, ya, malas untuk berjuang di jalan Allah, maka akan kehilangan banyak pahala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi mereka orang-orang yang beriman ketika mereka mau berjuang di jalan Allah dengan dirinya dan hartanya bi anna lahum aljannah, untuk mereka diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa wallahi law kana lil insani alf nafsin tadhhabu nafsan fa nafsan fi sabilillah lam yakun 'aziman fi janibi hadzal ajril 'azim. Maka beliau pun menyatakan demi Allah, beliau bersumpah atas amalan yang besar ini, atas pahala yang besar ini, jika manusia memiliki 1000 nyawa kemudian pergi satu persatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka perkara tersebut bukan perkara yang besar bagi mereka, artinya ringan bagi mereka dibandingkan dengan pahala yang amat sangat besar, yaitu ketika Allah membayar mereka dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Walihada la yatamanna syuhada ya ba'dama ayanu min thawabilah wa husni jazaih illa an yaruddu ila dunya. Oleh karenanya mereka yang mati syahid setelah mereka ditampakkan daripada pahala-pahala Allah, dari apa yang mereka saksikan kelak, daripada kehidupan yang ada di alam barzakh bagi mereka, maka begitu pun ketika ditampakkan kepada mereka baiknya balasan Allah, kecuali mereka minta untuk dikembalikan ke dunia. Hatta yuqtalu fi sabilillah, sampai mereka terbunuh kembali, sampai mereka gugur kembali selanjutnya di jalan Allah. Marratan ba'da marrah, yaitu kembali lagi, berharap lagi mereka kembali dan kembali lagi digugurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pahala yang besar yang diberikan oleh Allah kepada para al-mujahidin. Qala wa fil ayah dalilun ala na'imi al-barzakh wa 'adzabihi kama takatsarat bidzalika an-nusus. Maka dalam ayat ini kata beliau terdapat dalil bahwasannya di alam barzakh itu juga terdapat na'im. Alam barzakh ini adalah alam ya antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. maka di alam kubur tersebutlah akan ditampakkan kepada mereka, imma mereka mendapatkan na'imul jannah, akan ditampakkan tempatnya daripada surga, ataupun ditampakkan tempatnya daripada neraka. Sebagaimana dijelaskan pada beberapa dalil, bahwasanya Nabi SAW diantaranya menceritakan bahwasanya ketika seseorang wafat, mereka akan didatangi oleh dua malaikat, akan didudukkan dan akan ditanyakan kepada mereka, man rabbuka wa ma dinuk, dan seterusnya. Maka ketika mereka adalah orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, mereka pun akan menjawab, dan setelahnya akan ditampakkan kepada mereka na'imul jannah, ya, na'im al-jannah. Dan ketika mereka adalah orang yang ingkar, orang yang kufur, orang yang tidak mau beriman kepada Allah, mereka akan menyatakan ha ha la adri innama qala an-nas fakultuhu, aku tidak mengetahui apa jawabannya, hanya saja di dunia manusia menyatakannya, aku pun menyatakan sebagaimana yang dikatakan oleh manusia. Maka setelah itu mereka pun akan dihimpit oleh kuburnya, ditampakkan kepada mereka nar, ya. Kemudian di antara dalil yang menguatkan, Allah menyatakan di alam barzakh ini annar yu'raduna 'alaiha, ya, neraka akan ditampakkan pada alam tersebut ghuduwan wa 'ashiyah, di pagi hari dan sore hari, ya. Begitu juga di antara dalil yang menunjukkan perkara tersebut, Allah menyatakan wala nudziqannahum minal adzabil adna duna adzabil akbar, kami akan merasakan bagi mereka yang ingkar, bagi mereka yang tidak mau beriman, azab yang ringan sebelum azab yang besar. Azab yang ringan yaitu azab di alam barzakh. Nas'alullah as-salamata wal afiyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari dua jenis azab ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.